Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi as-sadiq al-amin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimal an ashabil yamin amma ba'du fa ussi nafsi wa iyyakum أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات وأباء dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir ataupun yang menyaksikan. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk menikmati indahnya subuh ini. Mudah-mudahan langkah yang kita ayunkan ke sini di saat masih gelap menjadi penerang jalan kita menuju surga di akhirat nanti. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan setelah melaksanakan dan mendapatkan salah satu kebutuhan pokok kita, yaitu salah satu dari salat yang utama, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Menuntut ilmu di zaman yang penuh dengan fitnah, di saat banyaknya syubhat ditambah dengan fitnah syahwat, maka majlis ilmu adalah benteng yang kokoh dan kuat. Karena tidak sedikit kita sudah istiqamah di awal jalan, tapi di tengah jalan dibelokkan oleh berbagai fitnah dan syubhat. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita dengan ilmu ini, dan tentu saja setelah berilmu harus melahirkan amal. Karena ilmu lidzatihi, ilmu dengan sendirinya la yanfa', tidak bermanfaat illa bil amal, kecuali di amal. Karena yang ditimbang di akhirat nanti adalah amal kita. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang hak bagaimana mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Karena umat ini, kata beliau, akan terpecah, akan berserak menjadi 73 golongan, firqah. Dan pasti kalau umat Nabi Muhammad semuanya mengklaim mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengklaim mereka nanti adalah ahlu as-sunnah wal jamaah. Semuanya seperti itu. Semuanya menisbatkan diri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah semua klaim dikabulkan? Apakah semua pengakuan diterima? Tentu saja harus ada barang bukti dan alat bukti serta saksi. Jadi barang bukti dan alat buktinya. Barang buktinya adalah bagaimana pengamalan kita terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Alat buktinya adalah ilmu dan pemahaman kita terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan saksinya nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Secara sistem yang sudah Allah atur, akan ada yang tereliminir atau tereliminasi, mana yang benar-benar dan mana yang hanya sekedar menganggap dirinya benar. Ada yang benar-benar dan ada yang sekedar menganggap dirinya paling benar. Dan itu tidak bisa dibuat, karena besok itu sistem yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketahuilah siapa yang tereliminasi, dan ketahuilah siapa yang masuk. Lawan eliminasi apa? Nominasi. Siapa mereka? Nabi jelaskan. Yang selamat itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang beragamanya seperti saya dan sahabat-sahabat saya hari ini beragama. Maka keyakinannya, pahami keyakinan Nabi dan para sahabatnya waktu itu. Hadis-hadisnya, athar daripada sahabatnya sudah dituliskan dengan lengkap. Kemudian ibadah mereka juga sudah sempurna. Nabi katakan, ana a'lamukum billahi wa atqakum lah. Aku adalah yang paling berilmu dan paling bertakwa kepada Allah. Kita beramal untuk jadi orang takwa. Maka jalan satu-satunya mengikuti yang paling bertakwa. Tinggalkan yang tidak disuruhnya, yang tidak dicontohkannya. Walaupun seperti kata Abdullah bin Umar, semua orang memandang baik apa yang mereka ada-adakan itu. Tidak ada satupun yang berkeyakinan melenceng kecuali dia mengandangnya baik. Tidak ada orang yang mengamalkan suatu amalan yang diada-adakan kecuali dia memandangnya baik. Tapi ukuran baik dan buruk itu adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan hadisnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang dipahami oleh para as-salafu as-salih. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itulah kita belajar dari salah seorang dari mercusuar ilmu di kalangan as-salaf, imam min a'lamil ulama, di antara imam yang menjadi rujukan utama dalam umat ini, itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apalagi di zaman ini orang mengatakan kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah syaratnya banyak sekali. Ya, harus pandai bahasa Arab, harus pandai ilmu nahwu dan sharaf, harus pandai usul fikih, harus pandai ilmu mantik, ilmu kalam dan sebagainya. Subhanallah. Agama ini jadi sulit jadinya. Kalau untuk jadi pakar antum silakan, betul. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah Allah jelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang terang benderang, sangat mudah dan gamblang. Hanya beberapa hal yang memang haknya para ulama untuk mendalami, betul. Itu harus pandai bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah dan sebagainya. Kalau antum sudah mengamalkan, alhamdulillah. Untuk solat misalnya, lihat Nabi solat, ya lah, tinggal tiru. Tapi kalau antum nak mendalami apa hukumnya ini takbiratul ihram, Apa hukumnya takbiratul intiqal? Takbiratul ihram apa hukumnya? Pendapat ulama ini, menurut pendapat ini dan ini itu memang ulamanya, berapa pakarnya. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah, untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah jadikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan bahkan untuk pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah mudahkan, lalu kita persulit. Allah memudahkan, lalu kita yang bersulit. Ini tidak benar kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Karena Al-Qur'an turuninya kepada Al-Qur'an diturunkan khusus orang ulama saja atau ke orang awam juga? Hah? Di masa Nabi seluruh sahabat ulama? Tidak pernah ke sana ya. Ulama seluruh sahabat tidak semuanya ulama. Tidak semuanya ulama. Ada orang awamnya, ada petaninya, ada pedagangnya, ada ada yang apa namanya? Yang pejuang dan sebagainya. Tidak semuanya ulama. Tapi Al-Qur'an kata Nabi tidak katakan, "Oi, kalian tidak boleh memahami Al-Qur'an kecuali pandai ilmu ini dan itu." Mereka waktu itu langsung paham. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan mempersulit yang Allah sudah mudahkan. Yang bersulit apa yang Allah sudah mudahkan. Tapi mentang-mentang sudah baca Quran dan tadabbur sendiri, tidak berguru, tiba-tiba jadi mufti, itu tidak boleh ya. Atau tiba-tiba sudah baca Al-Quran, tiba-tiba langsung menyalahkan ustaz ini, ustaz itu dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Jelas? Maksud saya kalau untuk ngamalkan, tapi kalau sudah tuntun mulai menyalahkan, menyortir orang, ini masuk, ini tidak masuk, itu dah hebat mana, itu ulama itu kerjanya. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi untuk ngamalkan itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu rujukan yang mana beliau adalah salah satu ulama yang ditazim dan dihormati, yang sepakat umat ini menjadikannya salah satu dari imam mazhab yang empat yang mu'tamad. Imam mazhab yang empat yang mu'tamad. Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk senantiasa men-upgrade ilmu kita. Beliau tidak rela kita mengikut secara buta kepadanya atau taklid buta. Beliau menganjurkan kita untuk selalu mengetahui sumber ilmu yang beliau tinggalkan. Oleh sebab itu maka kaidah beliau tidak halal bagi seorang pun yang jelas baginya sunnah Nabi lalu dia tinggalkan sunnah itu karena pendapat seorang alim manapun orangnya, termasuk beliau sendiri yang dia katakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau kembali kita bersamanya pada pagi ini masih babu al-bayan al-khamis, yaitu tentang bagaimana Allah menjelaskan, memberikan keterangan kepada kita umat ini, kepada umat Islam melalui kitabnya, melalui sunnah Nabi SAW. Yang pertama kemarin adalah Allah jelaskan hukum asalnya dan petunjuk teknis dan pelaksanaannya jelas sejelas-jelasnya. Sehingga kalaupun ada sunnah hanya sekedar aplikasi dan penguatnya. Yang kedua, Allah jelaskan hukum dasarnya dalam Al-Quran, hukum wajib atau sunnah dan sebagainya. Tapi tidak dijelaskan keterangannya pelaksanaan kecuali sebagian dan sebagian diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, sebagian sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menjelaskan hukum asalnya, tetapi tidak menjelaskan teknisnya sama sekali. Dan itu diserahkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang keempat adalah tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran, apalagi petunjuk teknisnya. Dan itu hanya di pada hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Hukum itu tersendiri, independen, hanya ada dalam hadisnya, dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah jadikan taat kepada Nabi itu seperti taat kepadanya. Artinya kalau Nabi yang katakan asalnya dari Nabi, maka wajib diikuti. Walaupun dalam hal ini sebagian ulama ada khilafnya, kalau tidak ada hukum dasar Al-Quran, apakah ini ziyadah ala nas masuk atau tidak. Tapi yang sahih adalah bahwasanya seluruh yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun tidak ada hukum asasnya dalam Al-Quran, tapi Allah sudah berikan kaidah umum, kaidah asal, bahwa mentaati Rasulullah SAW sama dengan taat kepada Allah. Dan yang kelima, ini yang sedang kita bahas kemarin, masih belum selesai, yaitu tidak ada secara nas dalam Al-Quran dan dalam hadis, tetapi kita diminta untuk berijtihad untuk menentukannya. Tentu saja yang ahli dan punya kemampuan dalam berijtihad di sini, maka dipersilakan berijtihad. Ada yang bisa, semua orang bisa berijtihad, seperti menentukan arah tadi dalam contoh yang sebelumnya. Allah suruh kita mengarah ke, ketika salat mengarah ke Masjidil Haram. Nah, ini perlu ilmu yang mendalam nih. Enggak ya? Ada yang tidak tahu arah terbitnya matahari? Tunjuk tangan. Yang tidak tahu terbit matahari dari arah mana? Ada yang tidak tahu? Ini kok diam? Hah? Semua kita tahu. Ya, alim dan bukan alim tahu terbitnya di timur. Ah, bukan di sana ya? Di timur. Nah, terbenamnya di barat. Taib. Sekarang ada enggak orang Islam di Indonesia yang tidak tahu bahwa Ka'bah arah barat dari sini? Ada enggak orang Indonesia yang Islam enggak tahu kiblat? Kok diam juga? Harus di apa dulu ya? Di sensus dulu. Mungkin banyak enggak ya? Karena banyak enggak sholat ya. Tapi pada umumnya orang jahil, orang maaf, orang alim atau orang enggak berilmu, mereka tahu bahwasanya kiblat arah barat. Tidak tahu kiblat, rata-rata masjid ada yang di depan apa namanya? Ada mihrab. Walaupun di sini ada juga khilaf di ulama sekarang, apakah mihrab termasuk bid'ah atau tidak? Bukan sunnah, tidak. Ya, antara bid'ah dengan tidak bid'ah. Artinya ini hanya masuk pada wasilah, yang tidak masuk ghayah di dalamnya. Atau maknanya hanya sekedar alat, bukan masuk dalam kerangka ibadah. Kan ada alat masuk kerangka ibadah, misalnya alat untuk sholat wudu. Wudu itu masuk ibadah kan? Benar? Tapi mikrofon ini alat enggak untuk sholat? Alat. Tapi apakah dia masuk kerangka sholat? Enggak masuk. Maka ini sekedar alat. Mihrab, alat untuk menentukan mana depan masjid, mana belakangnya. Dia merubah kerangka sholat, enggak kan? Berarti dia hanya wasilah yang bukan ghayah. Wasilah yang bukan ghayah. Kubah masjid misalnya. Kubah masjid merubah hakikat masjid, enggak berubah. Buat ibadah. Maka hal ini tidak perlu terlalu dikeraskan. Kalau sudah ada kubahnya, jangan diruntuhkan. Banyak biayanya itu. Ya, tapi kalau tidak ada, tidak usah dibuat, tidak ada masalah. Tidak dibuat, tidak ada masalah. Karena apa? Karena dulu di Jawa dulu tidak pakai kubah orang. Nah, model masjid di Jawa dulu gimana? Tidak pernah ke Jawa nampaknya. Hah? Tidak pakai kubah memang dulu. Di Cina, masjidnya ada yang mirip kelenteng malah. Dan sebagainya kan. Dari Eropa dan sebagainya. Jadi ini hanya sekedar bentuk yang kadang-kadang dipengaruhi oleh adat dan budaya. Dan dia bukan ghayah. Bukan tujuan dari ibadah. Kecuali memang kita buat seperti gereja, masjid kita. Ini kan akhirnya menyamakan antara agama nanti. Ini enggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar tidak ada tersebut di dalamnya, wallahu'alam, tidak termasuk hal-hal yang bid'ah yang dilarang. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Waqala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah berfirman, wa ashhidu zawi adlin minkum, dalam surah At-Talaq ayat 2, dan tersaksikanlah, angkatlah menjadi saksi dua orang yang adil. Dua orang yang memiliki keadilan. Minkum di antara kalian. Berarti orang-orang Islam. Saksi itu mesti orang muslim. Nah, waqala mimman tardawna minas syuhada wastashhidu wastashhidu yathiya rajulaini minkum fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada. Kalau kalian mau jual beli, panggil dua orang saksi untuk sebagai saksi dalam transaksi tersebut. Kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka satu orang laki-laki tambah dua orang perempuan. Mimman tardawna minas syuhada, yaitu orang yang kalian ridha dia menjadi saksi. Tentu saja untuk menjadi saksi tidak sembarang orang yang kita ridha, mesti orangnya adil. Adilnya apa ya? Agamanya jelas dan amanahnya jelas. Makanya mimman tardawna minas syuhada, yaitu orang yang kamu rela mereka menjadi saksi. Saya yakin kalau kita tahu orang itu penipu, mau juga jadikan saksi? Enggak kan? Atau orangnya enggak pernah sholat misalnya, suka kita jadi saksi? Enggak juga. Makanya saksi itu yang mimman tardawna minas syuhada. Lalu Allah jelaskan, lalu berkata Imam Syafi'i, wa abana wa an al-'adla al-'amilu bi ta'atihi. Lalu Allah jelaskan bahwa yang adil itu, yang disebut adil dalam bahasa Arab kan adil, bahasa kitanya adil. Padahal antara adil dengan adil beda. Adil itu dalam menghukum. Kalau adil itu dalam agamanya. Adlun dan adilun. Ya, adlun dan adilun. Cuma kalau sudah bahasa Indonesia jadi adil-adil duanya, keduanya jadi adil. Makanya memang kalau sudah berbicara tentang masalah ilmu, dalam masalah ilmu memang harus paham bahasa Arab. Tapi kalau anak itu mengamalkan sesuatu dari diterima dari orang yang berilmu, itu alat-alat tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Kecuali kalau tidak ada ulama sama sekali di tempat itu, ya kita harus berilmu tentang itu. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi annal adla al-adlu, Allah jelaskan siapa orangnya? Al-amilu bita'atihi, yaitu orang yang beramal taat kepadanya, atau orang yang taat kepada Allah. Gimana taat kepada Allah? Ya, taat kepada Allah itu gimana? Yaitu mengimani apa yang dia beritakan. Seluruh yang Allah beritakan, masuk tak masuk logika, tembus tak tembus rasio, kalau dari Allah wajib di? Wajib di? Wajib diimani. Ini taat. Ini taat. Misalnya, Allah suruh kita, ketika kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, di saat kita memakainya kita berwudu, dan di kita waktu itu ingin, tidak bisa atau menyulitkan kita membuka sepatu tersebut, mungkin karena waktu kita yang sedikit dalam dinas dan sebagainya, maka kita ingin sepatu tetap dipakai waktu sholat. Boleh sholat pakai sepatu? Boleh? Boleh mana? Saya nak nanya ke pengurus ini, bukan? Saya nak nanya hukum syari, pengurus bilang tak boleh, pasalnya memberatkan. Saya nanya secara hukum syari, boleh? Ya boleh, tapi di sini jangan. Di sini jangan. Salat pakai sepatu. Nah sekarang kita mengusap sepatu. Pertanyaannya, kita mengusap bagian bawah atau bagian atas? Baik, masuk akal? Masuk akal? Yang kotor yang bawah, kenapa yang di atas yang diusap? Kemudian mungkin ada lagi yang bilang, mungkin ada percikan-percikan kotoran di atas, mungkin, ini tidak pasti ya, kalau pasti harus dibuang memang, harus dicuci, mungkin. Tetapi kita, kemungkinan ini tidak boleh kita jadikan dasar, kalau tidak rajih, hanya syak saja, ragu kan. Tapi kenapa yang di bawah tidak diusap, kenapa di atas? Logis? Enggak kan? Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bil aqli lakana mashu dhahri al-khuffaini aula min asfal al-khuffaini aula min mashi dhahrihima." Andainya agama ini main logika dasarnya, maka mengusap bagian bawah lebih utama daripada mengusap bagian atas. Tapi karena kita orang beriman, sami'na wa ata'na. Jelas? Atau misalnya, Nabi mengatakan kepada kita bahwa seorang yang meninggal di kuburnya akan ditanya. Sah? Baik. Bagi yang mengikut logika, dan ada mengingkari ada azab kubur ini. Apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya bisa saja berdalil bahwa azab itu nanti di akhirat. Masa masih di belum sampai ke hari kiamat sudah di azab. Itu logikanya. Tidak logis. Sebab orang yang meninggal lebih dulu lebih lama di azab dari yang meninggal menjelang hari kiamat. Sah? Nah, gimana itu? Berarti Allah enggak adil. Hati-hati. Kalau itu ikut logika, begitu nanti. Berarti Allah enggak adil kata. Orang beriman tidak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Kenapa dia lakukan? Yang ditanya adalah kita. Mau enggak beriman? Mau beriman? Ya kalau enggak, usah tuan-tuan. Nah. Kalau saya yakin beriman. Jelas? Kalau Allah beritakan tentang dirinya, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, lalu tidak masuk akal kita. Atau ikuti akal atau ikuti berita Allah. Hah? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Misalnya Allah di atas arasnya. Tidak mungkin Allah di aras. Kenapa? Karena kalau dia di aras berarti membutuhkan aras, betul? Kemudian berarti aras lebih besar dari Allah. Kan ini konsekuensinya menurut logika. Akhirnya saya batalkan istiwa ini. Alasannya apa? Tidak sesuai? Tidak sesuai? Pikiran. Yang mengatakan di aras itu bukan pikiran saya. Bukan perkiraan saya. Bukan keyakinan saya. Tapi Allah yang memberitahukannya. Saya di atas aras katanya. Lalu antum pungkiri dengan logika. Antum taat apa enggak? Orang taat itu bukan orang taat. Ya enggak taat. Sebab antum membantah Allah dengan apa? Logika yang antum miliki. Jelas? Jelas? Jali apa enggak? Nah, kalau enggak jali, ulang lagi. Itu pasalnya para ulama, ahli hadis, menjadikan orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang menyimpang akidahnya, tidak yakin dengan ini, dianggap sebagai ahli apa namanya? Ahli bid'ah. Tuan-tuan takut bilang bid'ah nampaknya. Saya termasuk takut juga memang. Sebab ini bahasa ini panas, auzubillah. Ahli bid'ah. Orang paling tidak suka bahasa ini, walaupun suka bid'ah. Suka? Bila, tapi tidak suka ini, mohon maaf. Saya pun agak susah juga menjelaskannya. Tapi terpaksa. Ulama hadis menganggap penyelewengan di bidang akidah sebagai ta'an fi adalati rawi. Bahwa rawinya di saat itu mat'unun, artinya rusak. Rusak kredit, apa namanya, integritasnya. Rusak integritasnya. Getasnya yang bisa, sebagian bid'ah bisa membuat rawi tidak diterima riwayatnya. Dan sebagaimana pula, sebagian ahli bid'ah tidak diterima ilmunya gara-gara bid'ah. Dan ada pula yang diterima sesuai klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama kita. Karena sebagaimana maksiat, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada maksiat, ada bid'ah besar, ada bid'ah. Ustaz meringankan bid'ah. Ya. Bukan saya klasifikasinya, ulama ini. Ada bid'ah mulaghalladha, bid'ah yang berat, ya bid'ahnya berat, seperti Syiah misalnya, sampai mereka sebagiannya keluar dari Islam, atau bid'ahnya Khawarij, yaitu ini berat. Tapi kalau bid'ahnya hanya apa misalnya, contoh bid'ah kecil, tidak ada, alhamdulillah, syukur tidak ada. Semuanya besar tempatnya di sini. Kaum muslimin, tidak ada bid'ah yang sifatnya kecil, artinya tidak menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah dulu, keluar dari ahlu sunnah, dan kemudian tidak keluar, apalagi dari Islam, dari sunnah aja tidak keluar. Ada sebagian kita, misalnya, jelas akidah, jelas manhajnya, yaitu mentakzim kalamullah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mentakzim as-salafus salih. Tapi dalam beberapa hal mungkin dia menganggap itu dianjurkan menurut ulama yang lain, itu adalah bid'ah. Yang seperti ini tidak masuk, yang mengeluarkan dari da'iratu ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam sahih Bukhari akan antum temukan, dalam sahih Muslim akan temukan banyak perawi yang dituduh berbuat bid'ah, tetapi hadisnya diterima. Bina kelum lah hadis nanti. Nah, ikuti kajian subuh nanti di Tadribur Rawi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik ke sini. Bahwa Allah jelaskan yang adil itu adalah yang taat kepada Allah. Berita dari Allah dia percayai, dia imani walaupun tak sesuai dengan keinginan dirinya. Karena taat itu kaum muslimin, kan ada sebagian orang taat itu bila sesuai, taat kalau tidak sesuai itu bukan taat namanya, itu kepentingan. Ya, ada itu kepentingan. Ada orang yang mengatakan kita taat pada pemerintah selama sejalan sama kita, kalau tidak sejalan jangan taat. Ada enggak? Ada enggak? Saya dengar bu, ini istilahnya ibarat imbaulah kelampauannya. Ya, kalau bisik dah kedengaran. Banyak seperti itu. Kita taat selama kita sesuai. Kalau tidak sesuai, dah taat. Antum belum taat. Karena Nabi mengambil baiat kepada sahabatnya, taat pada Nabi, taat pada Allah dan Rasul, ya, taat pada Allah dan Rasul itu fil mansyati wal makrah, ketika suka dan tidak, tidak suka. Kadang bilang kita umum kalau kita taat kepada pemerintah ini selama kita mau, kalau tidak mau tidak usah. Di mana ini kaidah siapa ini? Taat itu pada yang kita suka dan yang tidak kita suka. Jelas? Kecuali maksiat kepada Allah SWT, itu tidak boleh taat. Tapi kalau seandainya hanya menurut kita tidak sesuai, menurut kita harusnya di sini tidak ada lampu merah, ya, lalu dibuat oleh polantas lampu LLAJ, ya, lampu merah, ya, jangan seperti orang Badui itu. Ketika ada di Qasim di Arab Saudi itu, seorang datuk bawa mobil lampu merah, lewat aja dia, dikejar sama polisi. Kejar sama polisi, diminta surat-surat. Kenapa diminta, katanya? Bapak salah. Kenapa? Ada lampu merah. Kamu tahu enggak? Saya lebih tua dari lampu merah itu. Lampu tua dari barat. Dulu saya sudah duluan di sini, kamu belum lahir, saya sudah lalu di sini, enggak ada lampu merah. Nah, gimana menurut itu? Hah? Kalau seperti itu, kaedahnya ya, setiap yang lebih tua tidak boleh taat aturan. Tidak bisa. Jadi taat itu suka tidak suka. Kecuali maksiat kepada Allah SWT. Kini sekarang tidak, kita tidak. Kalau sesuai, taat. Kalau tidak sesuai, taat. Kalau ini kaedah, dalam rumah tangga banyak bercerai ini. Abang kalau kasih duit, saya taat. Kalau tidak kasih duit, banyak cerai enggak? Banyak cerai enggak? Hah? Jadi kalau suka dia, taat. Kalau tidak suka, jadi kaum muslimin ini lo rusaknya kita. Kenapa? Karena kita tak tu milih-milih. Kalau sesuai hati, tak. Kalau tidak sesuai ini. Jadi orang taat itu jangan nunggu sesuai dulu. Jelas, jelas. Kalau pasti itu dari Allah, pasti dari Rasulullah SAW, wajib ditaati. Wajib ditaati. Sesuai tak sesuai. Ah, pasalnya antum mampu tak mampu tu Allah berikan dispensasi. Kadang ada saatnya kita tak mampu, pak, ya. misalnya berkorban, misalnya disyariatkan ini, dianjurkan, bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan, seperti Abu Hanifah rahimahullah ta'ala misalnya. Tapi itu enggak sanggup, jangan dipaksakan. Ya Pak, wanita pula sama bini nanti, dia nak beli baju, awak nak beli korban kan? Jangan, karena korban itu kalau sanggup, sanggupnya ukurannya apa? Ada kelebihan dari biaya hidup. Biaya hidup kan termasuk baju juga kan? Baik, biaya hidup hari raya dan hari-hari tasyrik misalnya. Kesanggupan atau haji. Sekarang kita tidak sanggup, jangan dipaksakan. Yang dia mau pula nanti ke Arab Saudi seluruh negaranya. Masalahnya kesanggupan kita dibatasi oleh halangan yang pasti, yaitu pandemi ini. Oh, sebagian bilang Ustaz tidak benar pandemi itu. Kalau dengar seluruh bicara orang nanti 1000 pendapat nanti. 1000 pendapat. Maka kita dengarkan yang ahlinya. Dengarkan yang ahli. Yang ahli juga bisa salah, Pak. Betul. Yang ahli aja bisa salah, apalagi kita yang enggak ahli. Jelas? Yang ahli saja bisa salah, apalagi kita yang tidak ahli. Kan banyak yang gitu dong. Asalnya ahli banyak juga salah, Pak. Ini penipuan, ini dan sebagainya. Betul. Tapi Anda yang tidak ahli lebih mungkin. Lebih mungkin salah. Nah, Allah musta'an. Jadi terserahkan kepada ahlinya. Baik, jelas ya maknanya sekarang? Jelas? Kalau tidak jelas sebaris juga. Kita nanti cuma. Jadi, ya makna adil itu adalah al-amil bita'atihi, yang bekerja taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan taat itu sesuai tak sesuai mesti taat. Sesuai tak sesuai mesti taat. Bukan harus sesuai. Wallahu musta'an. Faman ra'uhu 'amilan biha kana 'adlan. Siapa yang dilihat oleh mereka, maksudnya orang Islam taat, maka yaitu mengamalkan taat, membenarkan berita dari Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya itu manhaj hidupnya. Semua dari Allah saya yakini, semua perintah Allah saya laksanakan, semua larangan Allah saya tinggalkan. Lalu ada hal-hal di luar kemampuan. Kan ada masanya perintah tak bisa dilaksanakan. Apalagi yang sunat-sunat kadang. Yang sunat-sunat ada yang tak dikerjakan. Atau ada beberapa perintah yang terpaksa terlanggar. Ada beberapa perintah yang terpaksa terlanggar oleh kita. Bukan sengaja memaksakan diri, tidak. Ada masa yang tak bisa kita laksanakan. Ada masa yang tak bisa dilaksanakan. Apa contohnya? Perlu contoh juga. Perlu contoh panjang nanti ceritanya kalau maksudnya. Saya berikan satu contoh. Tuan-tuan bekerja, baik di swasta maupun di pemerintah. Kalau kerja tujuannya apa? Apa tujuan tuan-tuan bekerja? Cari gaji kan? Ngaku aja lah. Pasti kita tidak dapat. Nak dapat gaji, betul apa enggak? Salah saya? Atau kita usulkan pemerintah, seluruh pegawai tak pakai gaji? Hah? Semua nak dapat? Dapat? Gaji, baik. Sekarang gaji itu mesti diterima lewat bank. Betul kan? Betul? Dan bank itu yang menentukan kita atau pemerintah? Kadang perusahaan, sah? Betul? Baik. Ada enggak di antara kita yang enggak mau terima gaji gara-gara harus di-store ke bank riba? Tunjuk tangan. Enggak ada ya. Ini maksudnya kita sebenarnya mau ninggalkan, tapi dalam kondisi ini kita enggak bisa, betul kan? Salah saya itu betul. Betul kan? Maka beruntunglah orang-orang yang tidak gaji melalui bank. Ya, apalagi gaji langsung ambil, jual beli, ambil langsung, ini bagusnya. Tapi sebagian besar harus bermuamalah seperti, tidak bisa dia tinggal. Apalagi dulu di masa kami tua dulu, masih kenek-kenek dulu kan tidak ada bank syariah, semuanya bank riba. Tidak usah konvensional, namanya bank riba. Semuanya bank riba. Nah, ya mau tidak mau kita nak bayar, nak ngirim harus lewat. Ini masa kadang-kadang waktunya kita tak mungkin melaksanakan yang di atau meninggalkan yang dilarang. Itu maksudnya. Jelas? Makanya setiap kita melihat ada kesalahan, pelanggaran dari seorang saudara muslim kita, jangan bergembira dulu. Alhamdulillah untung dia salah. Jangan. Kata Umar, mesti kita cari dulu apa kemungkinan-kemungkinan kenapa itu terjadi pada dirinya. Ya, kalau kita kan enggak. Dan lihat kesalahan, masya Allah, untung saya lihat ini tabungan saya nih untuk kita gembira melihat kesalahan saudara kita. Allah musta'an. Ya, hilangkan itu, hilangkan itu. Baik. Jadi man ra'auhu man ra'auhu amilan biha, siapa yang dilihat oleh kaum muslimin mengamalkan taat. Dan ini kan seleksinya secara alami saja bahwa si fulan taat. Kan tidak perlu apa namanya, tidak perlu sertifikat orang taat, kan tidak ada kan? Tidak ya? Ada tuh tuan buat sertifikat si fulan taat, si fulan tidak taat, kan tidak ada kan? Yang ada adalah terlihat oleh kita si fulan orangnya taat. Apa tanda-tandanya? Perintah Allah banyak yang dia lakukan, larangan Allah dia tinggalkan. Iya kan? Tidak ada sertifikat ya? Ini keluarga taat, ini keluarga taat, ada sertifikatnya? Atau bawa ke akta notaris? Tidak ada. Hanya dilihat oleh orang, disaksikan. Nah, karena adlan, yang seperti itu disebut adil. Wa man 'amila bi khilafiha kana khilafal adli. Siapa yang beramal tidak taat, artinya bertentangan dengan ketaatan, maka dihukum tidak adil. Wa qala jalla sana'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh binatang ternak, apun binatang buruan padahal kalian sedang ihram. Sedang ihram. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan bali al-Ka'bah. Siapa yang di antara kamu yang membunuh hewan buruan di saat sedang ihram, maka balasannya adalah semisal binatang buruan itu dari hewan ternak. Dendanya adalah semisal. Tahu mana semisal? Seukuran. Seukuran tidak tahu juga. Seumpama, ya, tahu ya. Semisal hewan yang dia bunuh itu dendanya dari hewan ternak. Kalau misalnya yang dibunuh itu rusa. Rusa sebesar apa? Kambing? Ya, Syekh. Kambing apa dulu? Rusa besar dari kambing, kan? Kijang yang lebih kecil. Kalau rusa ada yang sebesar sapi, ya? Iya. Tentu tidak pernah ke hutan, itu masalahnya. Hah? Ada yang sebesar sapi kadang, kan? Lebih besar sapi. Sapi mana dulu, Pak? Mau bilang sapi Australia, iya lah. Nah, kalau sapi kita, koci-kocinya. Nah, kau muslimin, yang penting sebesar itu pula dendanya dari hewan ternak. Kalau kita berburu di waktu sedang ihram atau di tanah haram. Nah, yahkumu bihi zawa adlin minkum. Siapa yang menentukan? Harus dua orang yang adil. Jadi bukan kita yang minta, kalau kita nanti tentu kita ingin yang sesuai kita pula. Tapi harus ada dua orang yang adil yang menentukannya. Hadiyan balik al-Ka'bah, yang dihadiahkan sampai ke Ka'bah. Berarti kembali lagi ke hadiyan balik, namanya adil tadi. Lalu Imam Syafi'i berkata, فَكَانَ الْمِثْلُ عَلَى الظَّاهِرِ. Maka al-mithlu, yang semisal, adalah zahir menurut pendapat, menurut zahirnya maksud dari ayat ini, aqrab al-asyai syabahan bil-idhami minal badan. Yang paling dekat perumpamaannya, ukurannya, dari sisi besarnya, dari sisi besar kecilnya. Dari sisi besar kecilnya ukuran badan. Jadi semisal itu, kan ada semisalnya harganya, sah? Harga rusa sama dengan harga kerbau misalnya. Betul? Kemudian bisa saja semisal ukurannya dan jumlah dagingnya. Ada bisa juga semisal warnanya. Rusa warnanya seperti apa? Tidak pernah lihat juga ya. Iya, rusa ya kuning pekat, betul kan? Seperti sapi, betul? Nah, semisal juga itu. Atau semisalnya di sisi makanannya, sama-sama makan, makan orang, makan daun, betul dah? Ini kan semisal semua ini. Nah, semisal yang dimaksud yang mana? Apakah sama-sama makan daun? Apakah sama-sama kulitnya kuning pekat? Ataukah sama-sama bertanduk? Atau sama-sama umurnya? Atau sama-sama harganya? Atau sama-sama dagingnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, semisal yang dimaksud di sini yang paling dekat, kata Imam Syafi'i, adalah ukuran. Ukuran? Ukuran apa? Besarnya. Minal azamin minal badan. Saya kira kita sepakat di sini. Yang paling mundhabit, yang paling bisa jadikan standar adalah besar kecilnya. Betul kan? واتفقت مذاهب من تكلم في الصير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرب الأشياء شبه من البدن. Kalau tuan-tuan tak sepakat, tapi sahabat Nabi sepakat dengan ini. Mau melawan sahabat? Mau melawan sahabat? Nah, alhamdulillah. Maka sepakatlah mazhabnya seluruh orang yang berbicara. Tentu saja yang tak bicara kita kan tahu kan? Seluruh sahabat yang berbicara. Sahabat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang mana yang lebih dimaksud dengan syabah yang seumpama di sini, mereka sepakat bahwa yang paling dekat adalah kesamaannya dari sisi besar kecil badannya. Nah, fa nadharna ma qutila min dawabis sayd. Lalu kita lihat kata Imam Syafi'i bersanadkan ini, hewan yang dibunuh atau hewan-hewan buruan yang dibunuh. Buruan itu apa saja? Harimau masuk ya? Kita yang diburunya. Nah, yang buruan apa saja? Tidak ada yang berburu nampaknya. Kijang, rusa, marmut. Marmut diburu juga. Tupai. Masuk saja tupai. Tidak ya, tanya. Apa lagi? Hah? Henya. Hena. Boleh dimakan kan? Tapi hati-hati, bisa lembut tulang kita dibuatnya. Nah, apa lagi? Habis. Buaya masuk? Nah. Jadi buruan, kita lihat kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang dibunuh dari hewan buruan tadi. Ayyu syai'in kana minan na'ami aqraba minhu syabahan fadainahu bihi. Kita lihat mana yang paling dekat, yang paling mirip dengannya dari sisi ukurannya, lalu kita bayar fidyahnya dengan itu. Kalau kijang misalnya, kita lihat padanannya dari hewan ternak. Hewan ternak itu ada berapa tuan-tuan? Al-an'am itu dalam bahasa Arab. Tidak tahu juga ada 3. Kambing dengan seluruh spesies dan keluarganya, familinya. Kemudian sapi dengan seluruh keluarga dan familinya, kemudian unta. Kan masih ada spesiesnya, ada sebagainya ya, yang para ahli ternak paham ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kita lihat, kalau ada hewan yang dibunuh oleh orang yang ihram atau di tanah haram, lalu kita lihat mana hewan ternak yang paling dekat padanannya dengan hewan yang dibunuh ini. Apa yang dilihat? Sepakat para sahabat yang berbicara tentang fidyah orang yang membunuh hewan di waktu berihram ini adalah bahwa yang dimaksud adalah yang paling dekat ukuran badannya. Bukan harganya, bukan pula bentuknya, bukan pula makanannya, dan sebagainya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, وَلَمْ يَحْتَمِلِ الْمِثْلُ مِنَ النَّعَمِ الْقِيمَةِ فِي مَا لَهُ مِثْلٌ فِي الْبَدَنِ مِنَ النَّعَمِ إِلَّا مُسْتَقْرَهًا بَاطِنًا. Dan tidak mengandung kemungkinan al-mithl di sini, keseumpama ini, padanan ini dari hewan ternak, al-qimah, itu harga. Jadi tidak termasuk di dalamnya harga. Fi malahu mithlun, tentu saja pada hewan yang ada padanannya minan na'am, dari sisi badan, fil badan minan na'am, yang ukuran badannya mirip dengan ini, illa mustakrahan batinan, kecuali orang yang terpaksa secara batin. Secara batin maksudnya apa? Yaitu mustakrahan batinan, yang tidak mungkin, yang tidak mungkin untuk dilaksanakan pada waktu itu. Fakana adh-dhahirul a'am aula al-ma'nayaini biha, maka yang zahir dan lebih umum adalah yang paling makna, dua makna yang paling utama dari dua makna tersebut, yaitu ukuran atau harga, yang paling dekat adalah yang lebih umum adalah ukuran badan tadi. Wa hadzal ijtihadul ladzi yatlubuhu al-hakimu bid-dalalati 'ala al-mithl, dan inilah ijtihad yang dicari oleh orang yang memutuskan, itu alim atau hakim, bidalalati alal mithil, dengan mengambil petunjuk dari ukuran yang semisal. Dari ukuran yang ini kan sifatnya ijtihad. Karena apa? Tidak ada dalil khususnya. Antum cari nanti siapa yang membunuh kijang ketika ihram maka diganti dengan unta. Tidak ada ya? Tidak ada dalam hadis juga. Kan tidak ada hadis? Siapa yang membunuh burung ganti dengan ayam terbang ke rimba? Enggak ada. Makanya di sini perlu ijtihad. Siapa yang berijtihad? Orang yang adil. Orang yang adil. Dan tentu saja yang berilmu lebih diutamakan tentunya. Maka berijtihad dia menentukan bahwa kijang ini ukurannya adalah seukuran kambing. Maka yang dibayar adalah kambing sebagai dendanya. Yang disebut di al-baitul al-ka'bah atau di tanah haram. Allahumma musta'an. Sekarang jelas, ini ijtihad. Berarti dengan demikian, seperti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ijtihad termasuk salah satu perangkat untuk mencari dalil. Dia bukan dalil, tapi perangkat untuk mencari dalil. Jadi ijtihad itu tidak dalil dia. Makanya ijtihad tidak boleh dilakukan bila ada dalil. Kalau sempat ada misalnya siapa yang bunuh ayam atau siapa yang bunuh burung dara di tanah haram, lalu ada hadisnya diganti dengan ayam putih, ayam ras misalnya, ya tidak boleh lagi ijtihad. Tidak boleh lagi ijtihad. Kemudian ijtihad itu hanya dilakukan pada hal-hal yang bisa diijtihadkan, yang bisa berlaku padanya analogi. Kalau tidak berlaku, tidak bisa diijtihadkan. Seperti masalah langit di atas itu kan tidak ada kita yang sampai ke situ. Ada penelitian sampai ke langit? Ada sampel langit yang sampai ke sini? Tidak ada. Yang ada adalah berita sampai kepada kita, ilmunya diturunkan Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berkata Imam Syafi'i, wa hadza sinfu minal ilmi, dan ilmu ini, ilmu yang klasifikasi ilmu ini, dalilun ala ma wasabtu qabla hadha, menjadi bukti apa yang telah aku sifati sebelum ini. Apa itu? Ala ad laysa li ahadin abadan ay yaqula fi syai'in, bahwa tidak boleh seseorang pun selamanya berbicara dalam suatu perkara halal wala haram, halal atau haram, illa min jihatil ilmi, kecuali dari sisi ilmu. Tidak boleh berbicara dalam perkara agama ini halal haramnya, boleh tidaknya, kecuali berdasarkan ilmu. Illa min jihatil ilmi. Maka yang tak berilmu tak boleh bicara. Bukan berarti tidak boleh bicara, artinya bukan boleh tidak berdakwah, tidak. Tapi kalau berfatwa, tidak. Karena tidak semua orang yang tahu belum tentu berilmu. Tahu belum tentu berilmu. Karena ilmu itu bukan hanya ilmu bahwa saya tahu ini, bukan. Ilmu itu harus paham juga bagaimana penerapannya dan kapan diterapkan, kapan boleh tidak diterapkan dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kalau semua jadi mufti, kacau dunianya. Jadi memang harus, disinilah maksud kalau seandainya perlu perangkat-perangkat ilmu. Kalau sudah mulai masuk berfatwa dan jadi ahlinya, pakarnya, perlu alat-alat tadi. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah itu Allah mudahkan. Dan pasti kita orang awam kalau tidak berilmu, bila tak paham tentu akan tanya kepada orang yang berilmu, dan itu tidak banyak, tidak banyak kalau hanya untuk mengamalkan. Ya, coba kita mulai dari Al-Qur'an surat Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah lah dulu, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paham? Paham kan? Paham enggak? Nah, tapi kalau seandainya sudah, apa makna ba di sini? Nah, itu memang untuk jadi pakar kita. Tapi kalau hanya untuk sekedar mengamalkan bismillah, saya memulai segala sesuatu dengan bismillah, perlu jadi pakar kan? Tidak perlu kan? Ar-Rahmanir-Rahim sampai seterusnya. Tapi kalau tentu nak jadi lebih lagi, karena memang kalau semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi derajat kita. Maka tidak cukup hanya sekedar jadi orang awam kita. Kita kalau bisa, ya kalau bisa naik terus dari awalnya hanya ikut-ikutan menjadi ikut dengan dalil. Setelah itu kalau bisa dalam perkara-perkara tertentu bukan mujtahid mutlak, kita boleh berijtihad dalam perkara tertentu. Karena ada ijtihad mutlak, ada yang muqayyad bil mazhab, dan ada pula muqayyad bil mas'alah, dengan masalah tertentu. Misalnya kalau di Pekanbaru mungkin banyak ulamanya, tapi kalau sempat saya misalnya ada di suatu tempat terpencil, saya yang paling alim di situ, tidak ada ketemu dalilnya, kemana kita? Ya saya berijtihad di situ. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh ya? Hah? Enggak ada ulama di situ. Sinyal enggak ada. Nak nanya kemana? Ya kita berijtihad waktu itu. Sebagaimana dulu para sahabat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berijtihad. Nabi enggak mencela mereka. Ketika Umar dan Ammar sama-sama junub mimpi musafir, akhirnya masing-masing berijtihad. Satu mengkiaskan junub, mengkiaskan tayamum junub ke mandi junub. Mandi junub cukup muka dan telapak tangan? Kan tak cukup kan? Naam. Akhirnya maka dia akhirnya melumuri badannya dengan debu sebagai ganti mandi junub. Yang satu berijtihad lagi. Sebagaimana juga sahabat berijtihad. Nabi katakan, jangan kalian sholat asar kecuali Bani Quraidah. Masing-masing mereka berijtihad. Ada yang sholat di jalan karena takut keluar waktu. Ada yang sholat di Bani Quraidah betul. Walaupun waktu sudah keluar. Kenapa? Satu memahami zahirnya, satu memahami makna yang terkandung dalam perintah tersebut. Jelas ya? Jadi boleh berijtihad. Boleh berijtihad di saat memang harus berijtihad. Tapi kalau sudah ada nas, kalau sempat Nabi bersama mereka waktu itu, tinggal tanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih waktu mau habis? Ini enggak, Nabi kan enggak sama-sama mereka. Mereka berpencar. Maka sebagian memahami makna perkataan Nabi itu supaya kita cepat sampai. Sebagian memahami bahwa kita memang betul-betul harus sholat asar di Bani Quraidah. Dan Nabi tak mencela yang sholat di jalan dan tidak mencela yang sholat di Bani Quraidah. Sebagaimana juga sahabat yang lain tidak mencela sahabat yang sholat, dan tidak pula yang sholat di jalan mencela yang sholat di Bani Quraidah. Ini ijtihad. Dibolehkan. Baik. Berkata beliau, tidak boleh seseorang berbicara kecuali dengan min jihatul ilmi, dari sisi ilmu. Wa jihatul ilmi, lihat, jihat ilmu itu kata beliau adalah al-khabaru fil kitabi was sunnah. Yaitu berita yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Awil ijma', atau terjadinya ijma, bukan berita ijma, tidak, terjadinya ijma. Terus beda al-khabaru fil kitab wa sunnah. Yang pertama berita dalam kitab dan sunnah. Yang kedua bukan berita dalam ijma, tapi tidak al-ijma, ijma yang betul-betul terjadi, yaitu sepakatnya ulama satu masa dalam suatu masalah itu. Contohnya adalah ulama sahabat di masa sahabat semuanya sepakat meyakini seluruh sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan makna seperti yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis itu, tidak ditakwilkan tetapi dimeyakini secara hakiki. Itu ijma. Tidak ada khilaf yang saya ketahui di antara itu. Bukan, jangan dicari-cari dalil bahwasanya dalam masalah lain ada ta'wil lalu ditakwilkan sifat, tidak. Artinya ketika bicara tentang Allah istiwa di arasy, cari riwayat dari sahabat yang mengatakan Allah tidak istiwa di arasy, enggak ada. Jelas? Kadang-kadang kan dicari dalil lain yang bukan dalil ini, lalu dikiaskan pula ke situ, tidak. Ya, atau misalnya tentang masalah Allah berbicara. Allah berbicara. Ada yang mengatakan tidak berbicara. Lalu ditakwilkan wa yukallimullahu Musa taklima. Cari takwilnya dari satu sahabat saja yang mengatakan Allah tidak berbicara, enggak ada. Berarti terjadi ijma di sahabat. Dan paham kita kalau sudah terjadi ijma enggak boleh digugurkan, enggak boleh dibatalkan oleh yang setelahnya. Seperti sekarang ulama ijma sejak zaman sahabat salat itu lima waktu itu wajib apa sunat? Wajib. Wajib ya, rukun. Lalu ada yang mengatakan sekarang tidak rukun lagi. Boleh? Tidak boleh. Misalnya di kalangan sahabat sepakat rukun iman itu ada enam. Lalu ada sebagian di kalangan di masa tabi'in ada yang mengingkari adanya takdir. Jelas? Maka ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Berarti mereka keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Kalau keluar kesepakatan itu dosa. Maka melanggar ijma itu tidak dibolehkan. Oh, jangan dicari dalil-dalil lain yang bukan masalah itu. Lalu kita katakan mereka ditakwil di situ. Coba yang ini ada takwil apa tidak dari sahabat? Tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah. Al-ijma awil qiyas atau qiyas. Berarti Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada empat. Ya, ada empat. Yaitu berita dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Nah, bila ini ada, yang kedua, dua, yang ketiga, dan yang keempat tidak dipakai lagi dalam masalah ini. Kalau ada nas, tak ada lagi ijtihad. Tidak mungkin ada ijma' melanggar Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin ada ijma'. Makanya di zaman Nabi ada ijma? Enggak ada ijma di zaman Nabi. Zaman Nabi enggak ada ijma. Maka di zaman Nabi ijma belum menjadi dalil. Kapan belum ijma? Setelah Nabi wafat. Sebagaimana juga tidak ada bid'ah di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi bid'ah? Hah? Enggak ada. Yang ada. Lucu kalau ada di zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu adanya setelah Nabi. Maka definisi bid'ah itu sesuatu yang diadakan setelah Nabi. Jelas? Jadi zaman Nabi tidak ada bid'ah. Yang ada adalah sesuatu yang dilakukan sahabat, ada yang ditakrir, ada yang dilarangnya. Jadi tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat lalu Nabi terima, tidak. Makanya juga sekarang bukan ada yang baik menurut kita pasti terima Allah, dari mana dapat pastinya ini? Di mana apa pastinya? Apalagi Nabi SAW melarang kita melakukan. Dan bukan Nabi, Allah sendiri melarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya padamu. Kalau tidak ada suruhannya dari Allah dan Rasul, berarti tidak ada ilmu. Jangan diikuti. Allah musta'an. Kemudian, yani, al-ijma' awil qiyas. Berarti inilah sumber ilmu atau sumber hukum dalam Islam itu, dalilnya. Yang disepakati oleh ulama. Ada yang mengambil dalil lain seperti istihsan, sadu zara'i. Ini khilaf di antara para ulama. Yang penting, yang sepakat atau hampir disepakati. Qiyas sendiri masih terjadi khilaf. Kalau ahlul zahir tidak memandang qiyas sebagai dalil. Tapi kalau Al-Quran, hadis, ijma' ini sepakat seluruh ulama mengatakan itu sebagai dalil dalam syariat. Wa makna hadzal bab makna al-qiyas. Makna bab ini, bab bayan yang kelima ini adalah makna al-qiyas. Itu yang dimaksud dengan al-qiyas menurut pembahasan ulama usul fiqh. Li'annahu yutlabu fihi ad-dalil 'ala sawabil qiblati wal 'adli wal mithl. Karena dituntut padanya dalil untuk menepati kiblat dan menepati orang yang adil dan menepati mana yang sepadan dalam hewan denda tadi. Jadi ketika menentukan kiblat kita pakai kias bahwasanya ini arah ke barat berarti kiblat di arah barat. Kan pakai kias. Kalau matahari di situ berarti arah kiblat ke situ. Kemudian al-adl tadi kita juga melihat seseorang dia taat atau orangnya agamis dengan amalannya. Hanya sekedar melihat itu, menganalogikan siapa yang salat waktu di masjid, puasa Ramadan terus berarti dia orang taat. Hakikatnya kita juga enggak tahu, hanya mengkiaskan saja. Maka ini ijtihad juga. Kemudian al-mithl tadi menentukan hewan yang sepadan dengan hewan yang buruan yang dibunuh oleh orang ihram itu juga ijtihad yang disebut dengan al-qiyas. Jadi babnya ini adalah bab al-qiyas. Baik, barangkali sampai di sini masih ada pembahasan lagi tentang qiyas ini karena memang kalau sudah masuk bab ijtihad panjang pembahasannya. Iya kita. Kapan kita sering bermujadalah yang sepanjang membantah selalu dalam masalah ijtihad. Ya tak? Panjangnya kitab kan karena ijtihad banyak. Tapi kalau sudah bicara tentang Al-Quran, Sunnah, ikuti, tidak banyak membantah. Maka oleh sebab itu jangan terlalu banyak, yang terlalu banyak berijtihad kecuali ketika dibutuhkan. Kalau sudah ada yang sudah tersedia, akidahnya sudah tersedia, ibadahnya sudah tersedia, jelas, maka kita ikuti yang ada itu dan itulah yang sempurna. Adapun hal-hal yang dinamis sifatnya, yang berubah-ubah seperti masalah penghidupan dan kehidupan kita, banyak hal-hal baru dalam masalah keuangan, ekonomi, politik dan sebagainya, ada situlah ijtihad. Dan saya kira tidak mungkin pula saya yang bukan ahli politik berijtihad malah salah politik. Saya yang bukan ahli kesehatan bicara pula masalah kesehatan. Kecuali menjihatil ilmi, kecuali melalui orang yang ahlinya. Wallahu musta'an. Wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita, dan mudah-mudahan melahirkan amal yang salih bagi kita. Demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Wassubhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.